sampai kepada tanah langkah tinggi. Bagaimana perasaan kita kadang-kadang apabila kita sampai kepada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sembahyangku, ibadat, bahkan hidupku dan matiku semua kuserahkan kepada Allah. Ini kita bertelut, menundukkan kepala, melimpuhkan hati, menegakkan taat setia kepada Tuhan. Apabila kita punya permintaan dikabulkan, dari sebab tulusnya hati dan ikhlasnya kepada Allah, akhirnya kecintaan kita itu dibalas dengan muamalat tupa. Berpelukan kita dengan yang kita sembah itu karena ketaatan. Wa mubayanatul mukhalafah, artinya lain daripada yang lain. Kalau istilahnya dalam kita sembah yang menghadap kepada Tuhan, kita diganggu oleh perasaan yang lain, oleh awal murtaraf tumuh tiwaratun taksyawna kasadah wa masa kinutang bauna. Kita diganggu oleh rumah tangga, oleh kekayaan, oleh kebun, oleh gedung, oleh anak, oleh istri, oleh keluarga. Bukan itu mukhalafah, bukan itu yang aku tuju ya Tuhanku, Engkau yang aku tuju. Yang lain-lain itu alam semua. Hari ini dia melaku, besok meninggalkan aku atau aku meninggalkan dia. Maka bertambah teguhlah kecintaan tadi. Sebab itu maka dikatakan oleh ulama-ulama yang telah mendalam doa, ibadat yang dikerjakan dengan tak setia itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa uji sendiri, misalnya datang waktu kita sudah dengar adzan di masjid, Allahu Akbar, kita siap, kita pergi ambil wudu, kita sembahyang di awal waktunya, kita kerjakan dengan tertib. Hah, bukan main, itu makna keciptaan namanya. Tapi kan kita sudah mulai melalaikan pukul 12 tengah hari masuk waktu duhur, pukul 2:30 baru kita kerjakan duhur tadi. Nampak bahwa kita cinta kepada Tuhan itu kendor. Nah, di sini itu yang terhormat, yang ke-9. Jadi perkataan ini adalah dari seorang sufi, Sahal bin Abdullah Al-Tustin namanya. Yang kesekian dia bunuh sifatil mahabubi ala babali sifatil muhib. Ini ada seorang sufi namanya Juni al-Baghdadi mengatakan, yang mahabbah itu, cinta kepada Allah itu ialah masuknya sifat Tuhan yang dicintai itu ke dalam diri kita sebagai ganti daripada sifat yang mencintai itu sifat kita sendiri. Ini lebih mendalam lagi perkataan dari Junaid al-Baghdadi. Sehingga yaitu sebutan yang mencintai itu Allah, sifatnya Rahman, asma'nya Wadud, Ghafur, Jabbar, Qahar, 99 banyak. Sama sekali memenuhi kepada hati orang yang mencintai. Sehingga tak teringat lagi yang lain menginginkan dia. Kita mengenal kepada orangnya karena tahu akan sifatnya. Bertambah kita melihat akan sifat Allah di dalam alam. Bertambah kita tidak ingat lagi kepada alam, tapi kita ingat kepada Allah. Sehingga sepernah dikatakan oleh sufi, ketika Abu Yazid Bustami pergi tawaf, dan ketika dia pulang ditanyai oleh muridnya apa yang Tuhan rasakan. Mulai saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat. Saya ingat kepada Allah, hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi,